Qultu atana tartu, dan aku melepaskan keledai itu untuk merumput. Wadakhaltu fis saf, dan aku pun masuk ke dalam saf. Falam yunkir dzalika alayya ahadun, di mana tidak ada seorang pun yang mengingkari atas perbuatanku tersebut. Ini berlalu di hadapan sebagian saf dalam keadaan di atas himar, di atas keledai. Tapi kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadith Ibn Abbas akbaltu raqiban ala himarin atan ila akhirih. الأتان الأنثى من الحمر. الأتان maknanya adalah jenis hewan betina dari keledai. Kemudian wafihi, di mana dalam hadis ini anna ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hina tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qad ihtalama aw qarabah. Dari hadis ini tergambar bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, beliau sudah berusia balig atau mendekati, ya, atau mendekati. Secara umum usia balig ini sekitar 15 tahunan. Wa ma hadza, bersamaan usia yang demikian belia ini, jadi masih sangat muda, hassala ilman kathiran, beliau berhasil meraih, mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang demikian banyak. Termasuk di antara semangatnya, ya, sebagaimana pada hadis yang sudah kita lalui, ya, semangatnya Ibnu Abbas di dalam yakni upaya untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, yang secara umum hanya diketahui oleh keluarga beliau, yang mungkin saja ketika itu Ibnu Abbas bisa mencukupkan bertanya kepada bibinya Maimunah tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak mencukupkan dengan itu, bahkan berupaya untuk yakni bermalam, ya, di rumah bibi beliau ini Maimunah untuk melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Ini menunjukkan, ya, semangat yang luar biasa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala jadikan, selain tentunya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk beliau juga semangat beliau di dalam thalabul ilm, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah karuniakan padanya ilmu yang demikian luas. Kemudian li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamkuth ba'da ruju'ihi min hajjatil wada'i illa syahraini atau nahwa dzalik. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kepulangan beliau dari Hajjatul Wada', beliau tidak lama, ya, yakni setelah itu sekitar kurang lebih, ya, 2 bulanan, ya, setelah kepulangan dari Hajjatul Wada', ya, Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya, jadi Ketika Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika itu aku hampir balik, ya, selang antara ungkapan ini dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya lama, disebutkan di sini sekitar 2 bulan. Ya, ketika Nabi wafat, ya kurang lebih usia beliau seputaran itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhil hajjah, dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada peristiwa haji ini yaqul, ya beliau menyatakan, wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam ay qarabtuhu, dan aku ketika itu ya sudah hampir mendekati usia balig, usia ihtilam. Dan tentang keutamaan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya kita sering mendengar termasuk bagaimana Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, ya beliau ya menjadikan Ibnu Abbas yang masih muda ya menjadi salah satu di antara yakni anggota musyawarah beliau, ya. Dan ini menimbulkan ya kecemburuan dari sebagian sahabat yang lainnya yang secara umum mereka ya berusia usia sepuh, sampai sebagian menyatakan ya bahwa kami pun memiliki anak-anak sebagaimana ya usia Ibnu Abbas ini. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada mereka bagaimana hakikat keilmuan dari Ibnu Abbas yang meskipun secara usia masih sangat muda, beliau diposisikan sebagai salah satu di antara anggota musyawarah, ya, sehingga suatu ketika beliau mengumpulkan ya, para anggota musyawarah ini, para penasehat beliau, kemudian bertanya kepada mereka tentang tafsir dari surat An-Nasr, ya idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian dari mereka menjawab bahwa ya tafsir dari ini sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin yang dengannya ya kepada nabi dan kaum muslimin yang dengannya setelah itu orang-orang masuk ke dalam Islam ya dalam jumlah yang demikian banyak hingga akhir dari surat tersebut. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir surat ini. Ya, kata Ibnu Abbas bahwa surat ini menunjukkan telah dekatnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Umar menyatakan ya bahwa yang aku ya ketahui tentang tafsir ini ya adalah sebagaimana yang engkau katakan. Jadi ini menunjukkan ya bagaimana kedalaman ilmu Ibnu Abbas meskipun beliau dalam usia sangat muda. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di selanjutnya, wastadalla bihadza anna mururul himar atau wastudilla bihadza استدل بهذا أن مرور الحمار لا يبطل الصلاة. Dan dijadikan dalil dengan hadis ini, yakni oleh sebagian ulama, bahwasanya berlalunya himar ya, di hadapan orang yang salat tidaklah membatalkan salat. Tidaklah membatalkan salat. Jadi sebagian ulama ya berdalil dengan hadis Ibnu Abbas ini bahwa himar ini bukan termasuk yang memutuskan salat. Waqad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah sabit, telah sahih ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah, yaqta'us salata al-mar'i al-mar'atu wal-himaru wal-kalbul aswad. Memutuskan salat seseorang, merusak salat seseorang, sebagian menyatakan menjadikan batalnya, putusnya salat seseorang adalah wanita. Ini jika melewati seseorang yang sedang salat, yang dilewati oleh wanita. Kemudian yang kedua, himar, yakni keledai. Yang ketiga, al-kalbul aswad, yakni anjing hitam. Ya, telah kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, ya, bahwa anjing hitam, ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huwa syaitan. Sehingga dengan ini kata Al-Imam Ibn Sa'di, wali hadith Ibn Abbasin hadha mahamil. Dengan adanya penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ada tiga perkara yang memutus salat seorang, yakni wanita, kemudian keledai, kemudian anjing hitam jika melewati seorang yang salat, maka hadis Ibn Abbas ini, di sana ada beberapa kemungkinan pemahamannya, yang dibawa kepada beberapa kemungkinan dalam memahaminya. Ahaduha, yang pertama di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut, annahu kana yusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Mina khalqun katsirun. Bahasanya, ketika peristiwa itu terjadi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang salat demikian banyak jumlahnya. Wal ghalibu anna atraf as-saffi yakunu fihi al-a'rab wa nahum. Dan umumnya di ujung-ujung dari saf, ya, umumnya yang berada di ujung-ujung saf itu adalah al-a'rab dan yang semisal dengan mereka, ini orang-orang Arab pedalaman, yang keumuman mereka adalah orang-orang yang jauh dari ilmu. Wa la ya'lamuna anna murur al-himali yubtilu as-salata. Di mana keumuman mereka, karena jauhnya dari ilmu, dia tidak mengerti, tidak mengetahui, ya, bahwa berlalunya himar di hadapan orang yang salat yubtilus salat, akan membatalkan salat. Wassafu tawilun jiddan, dan saf yang ada ini sangat panjang, ya, karena ini peristiwanya, ya, di pelaksanaan, yani haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, ya, akan keberangkatan beliau menuju haji, ya, dengan maksud agar kaum muslimin, ya, mereka ikut bersama beliau, ya, sehingga, ya, yang meriwayatkan manasik haji dari beliau, ya, sangat banyak. Ini yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dari sekian banyak riwayat tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling lengkap, ya, dari para sahabat yang meriwayatkan tersebut adalah sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kemudian walam yarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afadilus sahabati. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula para sahabat yang utama di kalangan mereka, yang terdepan di dalam Islam, tidak menyaksikan atau tidak mengetahui atau tidak melihat kejadian tersebut. Taib, ini ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama. Ya, meskipun tentu di sini ada sisi kelemahan, dikarenakan andai ya perkara ini sesuatu yang mungkar, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui langsung, ya, demikian pula para sahabat yang utama tidak mengetahuinya, niscaya akan datang pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan kejadian tersebut, yang tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingatkannya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan suatu kemungkaran yang beliau ketahui. Kemudian atsani, ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, anna sutratal imami sutratun liman wara'ahu. Bahwa sutrah imam ini menjadi sutrah bagi orang-orang yang di belakangnya, sutrah bagi para makmumnya. Fala yadurru fi hadhihi al-hala, sehingga ya, berlalunya himar tersebut, karena berlalunya ini bukan di hadapan Nabi SAW, tapi di hadapan sebagian saf. Yang di hadapan sebagian saf, maka ini tidak memudaratkan salat mereka yang dilaluinya. Lianna alladhi yadurru law marra baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sutratihi. Ya, dikarenakan yang bermudarat ya, akan ya, merusak salat tersebut jika himar ini berlalunya di hadapan Rasulullah, antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sutrahnya. Ya, di hadapan Rasulullah, antara Rasulullah dengan sutrahnya. Ini ihtimal yang kedua. Jadi dikarenakan keberadaan sutrah ya, imam adalah sutrah bagi para makmumnya, sehingga makmum tidak perlu masing-masing untuk membuat sutrah sendiri. Dan ini yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau meletakkan hadis ini pada bab sutratul imam, sutratu man khalfahu, sutratul imam, sutratu man khalfahu. Wa sutra imam menjadi sutra bagi orang-orang yang di belakangnya. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wa hadha dha'ifun, kemungkinan ini, kemungkinan jadi membawa kepada pemahaman ini lemah. Li'annahu hatta 'ala al-qawli bi anna sutratal imami sutratun liman wara'ahu, fa innahu yanha 'anil mururi baina yaday al-ma'mumin qariban minhum. Sisi alasannya, kemungkinan ini kemungkinan yang lemah, dikarenakan kata beliau, sampai pun ya, andai mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa sutrah imam menjadi sutrah bagi orang-orang yang di belakangnya, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melewati di hadapan orang yang salat dari kalangan makmumin qariban minhum. Qariban minhum, yakni dekat di hadapan mereka. Baik, kecuali tentunya dalam hal ini ya, seseorang ya, tidak ada kemungkinan untuk lewat ya, karena misalnya dia berhadat, kecuali harus dengan ya, melewati sebagian dari orang-orang yang salat, maka dia berusaha untuk mencari jarak yang terdekat, paling sedikit orang yang dilalui ya, karena walaupun bagaimana ya, andai ya, berpendapat sebagaimana yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa sutrah imam menjadi sutrah bagi makmumnya ya, hal ini yakni berlalunya ya, di hadapan orang yang sedang sholat tetap akan memberikan pengaruh kepada kekhusyuannya. Ya, kecuali sekali lagi pada kondisi darurat, ya, yang tidak mungkin kami ini untuk berlalu kecuali melaluinya. Ya, sehingga di sini yang juga perlu diperhatikan, ya, bagi yang membawa anak-anak yang memang aktif dan belum, ya, waktunya untuk diajak sholat, tidak pula bisa mengambil pelajaran dari kaum muslimin melakukan ibadah sholat di rumah, juga memungkinkan untuk bersama dengan umminya, ya, jangan dibawa ke masjid, karena peluang untuk apalagi ada lebih daripada satu atau dua anak memungkinkan untuk akhirnya, ya, masjid dijadikan sirkuit, ya, lomba lari, ya, dan tentu ini sangat mengganggu. Ya, para ulama mereka, ya, sudah sering mengingatkan dalam tulisan-tulisan mereka terkait dengan adab-adab membawa anak ke masjid. Kemudian al-mahmal tsalits, kemungkinan pemahaman yang ketiga terhadap hadis Ibn Abbas ini, wa huwa ahsanuha, dan ini yang beliau pandang paling bagus di dalam memahami hadis Ibn Abbas ini, anna Ibn Abbasin lam yamurra qariban minhum, wa Ibn Abbas tidaklah lewat mendekati, artinya dekat dari mereka, li'anna al-zahir al-la'iqa bihalihi anahu la yakrubu jiddan, karena yang tampak, yang layak, ya, dengan keadaannya bahwa beliau tidak mendekati mereka, ya, dengan jarak yang dekat sekali. Wal muradu biqaulihi baina yadi ba'di shaf ay qidamahu, dan yang dimaksudkan dengan ucapan beliau di hadapan sebagian shaf, artinya dia berada di depan dari shaf itu. Dan jika kita melihat dari apa yang saya gambarkan dari Taksisul Ahkam Syekh Ahmad An-Najmi, ya, maka mendekati sebagaimana yang digambarkan Al-Imam Sa'di di sini, ya, beliau, ya, tidak lewat di hadapan shaf makmum dekat, ya, mereka, tetapi, ya, dari sisi yakni agak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melewati sebagian dari shaf tersebut. Ini yang kemungkinan yang ketiga, ya, yang dipandang oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sebagai kemungkinan pemahaman yang paling bagus dalam memahami hadis Ibn Abbas. Selanjutnya, wa qawluhu yusalli ila ghairi jidar, di mana beliau ketika itu salat tidak menghadap dinding. Tidak menghadap dinding. Walam yakul, Ibn Abbas tidak menyatakan ila ghairi sutratin, tidak menghadap sutrah. Kenapa? Li'annahu lam yakun yatruku sutrah, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sutrah, ya. Oleh karena itu pada hadis Abi Hurairah yang sudah kita lewati dalam pembahasan adzan atau sebelumnya, yakni Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, biasa beliau membawakan tombak pendek yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sutrah. Ya. Anas biasa menancapkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menghadapnya dan menjadikannya sebagai sutrah. Jadi tidak menghadap dinding tidak berarti, ya, tidak menghadap sutrah. Karena sutrah apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembatas, dan yang diperhitungkan di sini adalah tingginya. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, wa fihi annahu laisa fi Mina fi zamanihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jidranun wala buyutun. Dipetik dari hadis ini bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Mina itu tidak ada dinding, tidak pula ada rumah-rumah. Wa innama uhditha hadza ba'da dzalik, dan dimunculkannya yang demikian, jadi munculnya bangunan-bangunan tersebut itu setelah berlalunya zaman beliau. Wa qad naha sallallahu alaihi wa alihi wasallam an hima makanin lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari dibuatkannya hima, yakni panah atau tempat yang dikhususkan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pada hadis Aisyah. Nabi sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ala nabni laka baitan yudhilluk?" Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami membangunkan untuk engkau di Mina ini baitan, yani rumah ataupun tempat tinggal yang akan menaungimu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak." Kemudian sebagaimana dinukilkan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mina munakhu man sabata." Mina adalah munakh. Munakh artinya ya, makan ana khafihi. Ini tempat seseorang ya tinggal, singgah di situ. Maka ini menjadi tempat man sabaqa, siapa yang lebih dulu mendapatkannya. Menjadi tempat singgah atau diam, berdiam bagi siapa yang lebih dulu ya mendapatkannya. Baik. Wal bina'u fiha haramun ghaslun. Sedangkan membuat bangunan di Mina ini merupakan perkara yang haram. Jadi seorang menyengaja membuat bangunan ya untuk dikhususkan untuk dirinya. Maka ini adalah perbuatan haram dan ghaslun ya, ghasab. Ini perampasan terhadap hak orang lain. Wa hiya kal masjidi la yajuzu tahmiyatuha. Sehingga keadaannya sebagaimana masjid, tidak boleh ya bagi seorang pun untuk dia ngapling ya. Oleh karena itu tidak ada selain imam yang berhak untuk apa ya mengkhususkan tempat ya bagi dirinya ya. Sehingga ya tidak boleh, oh itu biasanya buat Pak Fulan sehingga tidak ditempati ya, ya demikian ya. Tidak juga seorang misalnya ketika datang sudah ada yang menolak, itu biasa tempat saya kok ya. Ini hal yang tidak diperkenankan. Kemudian fa kaifa tamlikuha wa qira'uha? Maka bagaimana mungkin ya untuk memilikinya ya, wilayah atau tempat tertentu di Mina kemudian menyewakannya atau memperjualbelikannya ya. Karena ini perkara yang dilarang, jual beli ataupun semakna dengannya menyewakan. Wajib ala man qadira izalat al-abniyati allati fiha, dan wajib ya wajib ala man qadira izalat al-abniyati allati fiha, wallahu al-musta'an, dan wajib bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan al-abniyah, bangunan-bangunan, allati fiha, yang berada di Mina tersebut ya, wallahu al-musta'an. Kemudian berkaitan dengan ini, sebagaimana kita ketahui mungkin di masa kita ya, di Mina ini banyak dibangun kemah-kemah ya, untuk para hujjaj ya, di mana hal ini ya tidaklah bertentangan dengan apa yang disebutkan pada bab ini. Ini tentang larangan ya mengkhususkan bangunan atau membuat bangunan untuk khusus untuk dirinya, karena pembangunan itu sebagaimana difatwakan oleh Hay'ah Kibarul Ulama yang ada di sana untuk kemaslahatan hujjat, bukan untuk person per person. Dan tetap diberlakukan di dalam penempatannya berdasarkan hadis ini, ya, munahum munahuman sabak, sebagai tempat bagi siapa yang dahulu mendapatkannya, sehingga di dalam pembagiannya pun berdasarkan ini. Kemudian, ya, ini sebagai antisipasi karena sebelum-sebelumnya, ya, mereka untuk kebutuhan, ya, tempat bernaungnya membuat kemah-kemah sendiri-sendiri, dan ini sangat-sangat rawan terjadinya apa biasanya tenda dari apa? Kain, ya, sangat rawan terjadi kebakaran, sehingga dibuatkan tenda-tenda secara khusus untuk tempat bernaung mereka, dan mereka menempati sekali lagi berdasarkan siapa yang lebih dahulu untuk mendapatkannya. Itu tetap tidak ada yang disilahkan dengan ngapling atau yang semisalnya. Ini wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.